uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, dan mufattiratus shaim, pembatal-pembatal puasa. Alhamdulillah, kita selesai dari pembahasan uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk pada pembahasan mufattiratus siyam, pembatal-pembatal puasa. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Mufattiratus shaim, pembatal-pembatal bagi orang yang berpuasa. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Atau apa itu pembatal puasa? Wahiyal asya'ul lati tufsidu 'ala shaimi shaumahu wa tufattiruh. Pembatal puasa adalah perkara-perkara yang merusak puasa orang yang berpuasa. Wa tufattiruh, dan membatalkan puasanya. Jadi pembatal-pembatal puasa adalah perkara-perkara yang merusak puasa as-sha'im, puasa orang yang berpuasa, dan membatalkan puasanya. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahadil umur taliyah. Orang yang berpuasa, dia batal puasanya karena melakukan salah satu dari perkara-perkara berikut ini. Al-awwal, yang pertama. Sekarang kita mulai dari pembatal yang pertama. Al-aklu awishyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Itu makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian fajar, terbitnya fajar, yaitu tanda masuknya waktu sholat subuh, fajar shadiq. Tsumma atimus siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, dan awal malam adalah guru busyams, tenggelamnya matahari. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya boleh bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk makan dan minum di malam hari dari malam-malam Ramadan. Sampai kapan? Sampai jelas terbitnya fajar, tanda masuk waktu sholat subuh. Setelah itu tidak boleh lagi makan dan minum. Setelah terbitnya fajar, setelah masuknya waktu sholat subuh, tidak boleh lagi makan dan minum dan melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain. Sampai kapan? Ilal lail, sampai malam, yaitu sampai tenggelamnya matahari. Dan tenggelamnya matahari adalah awal waktu sholat maghrib. Ini dalil dari ayat. Adapun dalil dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu hadis kudsi, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya, min ajli, karena sebab aku. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang puasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya makan dan minum itu termasuk dari pembatal-pembatal puasa. Dalil yang lain adalah dalil ijma'. Ijma', sepakat para ulama bahwasannya makan dan minum secara sengaja itu membatalkan puasa. Nah, di antara yang menukil ijma' adalah Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni. Kemudian faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-sha'imil aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail. Ayat yang mulia di atas telah menjelaskan bahwasannya tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum setelah terbitnya fajar, yaitu setelah masuknya waktu sholat subuh. Hatta lail, sampai malam hari. Ae ghurubu syams, yaitu sampai tenggelamnya matahari, tanda masuknya waktu sholat maghrib. Amma man akala aw syariba nasiyan fasyamuhu sahih. Kemudian dilanjutkan di sini, adapun orang yang makan atau minum karena lupa, maka puasanya sahih, puasanya sah. Wajibu alaihil imsaku idza tadzakkara, dan wajib baginya untuk imsak, untuk menahan diri dari melanjutkan makan minumnya, idza tadzakkara, apabila dia ingat Au dzukira annahu shaim, atau diingatkan. Ada yang mengingatkan bahwasanya dia sedang puasa. Ini syaratnya. Syarat sahnya puasa orang yang makan dan minum secara tidak sengaja atau lupa. Syaratnya apa? Kalau dia ingatnya di tengah-tengah makan dan minum, maka langsung berhenti dari makan dan minumnya ketika ingat atau ketika diingatkan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa padahal dia sedang puasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum karena lupa, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan dia makan dan minum. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang yang makan dan minum karena lupa, ya, maka puasanya sah. Ya. Dan hendaklah dia menahan diri dari makan dan minumnya ketika ingat, nah, atau ketika diingatkan. Adapun kalau dia ketika ingat dia melanjutkan, ya, nanggung misalkan, ya, dia lanjutkan makan atau minumnya, maka batal puasanya, ya. Atau ketika dia diingatkan, nah, dia tidak mendengarnya atau tidak peduli dengan peringatan tersebut, ya, sehingga dia melanjutkan makan dan minumnya, maka batal puasanya. Demikian pula orang yang makan dan minum karena dipaksa. Ini juga tidak membatalkan puasa. Ya. Namun di sana ada syurutul ikrah, syarat-syarat paksaan. Yang paksaan tersebut menjadikan dia tidak batal puasanya. Nah. Ada syarat-syarat dalam paksaan tersebut, ya. Syarat-syarat tersebut, ya, panjang lebar disebutkan dalam kitab-kitab fikih yang lebih luas. Ya. Misal seorang dipaksa oleh orang lain, ya. Dalam keadaan orang yang dipaksa ini tidak berdaya, ya. Tidak bisa melarikan diri, tidak bisa melepaskan diri, ya. Yang bahkan jika dia tidak melakukannya, makan atau minum, ya, dia akan mati, ya. Ditembak atau ditusuk, ya, atau yang semisalnya, ya, jika dia tidak makan dan minum. Dan ancamannya betul-betul nyata. Ya. untuk panjang lebarnya bisa merujuk ke kitab-kitab yang lebih luas. Yang jelas, orang yang makan dan minum karena dipaksa, ya, yang jika dia tidak melakukannya maka akan bermudarat bagi dia, ima kematian atau kecacatan atau yang semisalnya, ya, dan dia tidak bisa menghindar itu, ya, maka ini termasuk na'am paksaan yang dengannya, ya, tidak membatalkan puasanya. Kemudian bagaimana yang harus dilakukan oleh seseorang yang dia melihat temannya makan dan minum di bulan Ramadan karena lupa, ya. Wajib bagi seorang yang melihatnya untuk mengingatkannya, ya, bahwasanya ini bulan Ramadan, ya, engkau sedang puasa, ya. Jadi ketika temannya lupa makan minum, ya, ketika ada temannya yang tahu atau melihatnya, ya, wajib untuk segera mengingatkan, segera menegur, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fabilisanih, fa illam yastati' fabiqalbih. Fadzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran maka rubah dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya nasihat. Kalau tidak mampu lagi maka dia dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya dan meninggalkannya. Dan ini adalah selemah-lemah keimanan, mengingkari kemungkaran dengan hati. Maka wajib bagi orang yang melihat temannya makan dan minum di siang Ramadan untuk mengingatkannya bahwasanya dia sedang puasa, diingatkan. Jangan dibiarkan, nantilah tunggu selesai dulu, tunggu habis nanti baru diingatkan, ya, jangan. Diingatkan segera, bahkan sebelum dia memasukkan air atau makanannya ke mulutnya, diingatkan langsung. Dan ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana orang yang lupa, ya, di siang Ramadan makan atau minum atau melakukan pembatal yang lain karena lupa, ya, maka puasanya tetap sah, ya, dengan syarat dia langsung berhenti ketika ingat dan melanjutkannya sampai malam. Nah, karena sifat lupa adalah di luar kemampuan seorang hamba, ya. Dan sudah menjadi fitrah manusia, ya, dia lupa, nah, memiliki sifat lupa, ya. Dan bisa saja seorang lupa dalam hal ini, dalam hal puasa. Dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Nah. Kemudian kiaskan juga pembatal-pembatal yang lain yang dilakukan karena lupa. Nanti akan disebutkan beberapa pembatal-pembatal puasa yang lain yang semuanya jika dilakukan karena lupa maka itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat dia berhenti ketika ingat atau ketika diingatkan. Kemudian dia melanjutkan puasanya sampai malam, sampai tenggelamnya matahari. Kemudian wa yasudu shaumu bis-sa'ud, dan rusak puasa seseorang karena sebab melakukan sa'ud. Apa itu sa'ud atau as-su'ud? Ai wa huwa dawa'un yusabbu fil anf. Sa'ud itu adalah obat yang diteteskan di hidung. Jadi obat tetes hidung. Wa bi kulli ma yasilu ilal jawf, dan akan rusak puasa dengan setiap perkara yang masuk ke jaufnya, ke kerongkongannya atau ke lambungnya. Walau min ghairil fami, walaupun dari jalan selain mulut. Mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi, dari perkara-perkara yang hukumnya sama dengan hukum makan dan minum. Kal ibril mughadhdhiyah, seperti contohnya suntikan yang fungsinya sama seperti makan dan minum. Nah, itu suntikan yang mengandung energi atau gizi. Maka ini membatalkan puasa. Tapi disebutkan tadi bahwasanya puasa akan batal dengan sa'ud atau su'ud, obat tetes hidung. Namun yang sahih dalam masalah ini, dalam permasalahan apakah obat tetes hidung itu membatalkan puasa ataukah tidak, yang sahih dalam masalah ini adalah dirinci. Ada perincian. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah bahwasannya apabila obat tetes hidungnya tidak sampai atau tidak mengalir ke tenggorokan, ke kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Namun apabila obat tetes hidungnya itu sampai ke kerongkongan atau tenggorokan, maka yang seperti inilah yang membatalkan puasanya. Kalau hanya sekedar di hidung atau di pangkal hidung kemudian keluar lagi, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk sampai terasa di kerongkongan atau tenggorokan, maka itulah yang membatalkan puasa. Inilah yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. rahimahullahu taala, juga dirojikan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala rincian ini. Bahwasanya as-sa'ud, obat tetes hidung, tidak membatalkan puasa kecuali apabila sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Laqit ibni Sabirah tentang masalah istinsyak ketika berwudu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak ketika wudu, yaitu memasukkan air ke hidung, ini namanya istinsyak. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak illa, kecuali kalian sedang puasa. Kalau sedang puasa jangan bersungguh-sungguh ya. Jangan berlebihan. Khawatir airnya masuk ke tenggorokan atau kerongkongan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi alaihima rahmatullah. Ini menunjukkan kalau sekedar menghirup air ke hidung ya, dan tidak sampai ke tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Maka orang yang berwudu boleh istinsyak ya. Bahkan berkumur-kumur kemudian mengeluarkannya lagi. Hadza huwa sahih, ini pendapat yang sahih insyaallah. Kemudian dikatakan di sini wa bi kulli ma yasilu ilal jawf. Dan batal atau rusak puasa dengan semua perkara yang sampai ke lambungnya. Walau min ghairil fami, walaupun bukan dari jalan mulut. Mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi, dari perkara yang hukumnya sama dengan hukum makan dan minum. Kal ibril mughadhiyah, seperti suntikan mughadhiyah, suntikan yang mengandung makanan atau energi atau vitamin ya, atau yang semisalnya. Taib. Di sini ada beberapa masalah. Di antaranya, semua yang sampai ke tenggorokan atau ke mulut. Semua yang sampai ke tenggorokan atau ke lambung. Ini membatalkan puasa. Walaupun itu bukan makanan atau bukan minuman. Maka dari sini diambil faedah bahwasannya orang yang memakan atau menelan selain makanan dan selain minuman, misalkan menelan batu, menelan tanah ya, menelan pasir ya, dan yang semisalnya, maka ini teranggap sebagai pembatal puasa. Karena keumuman dalil, karena keumuman dalil. Walaupun itu tidak dinamakan makan atau minum, tetapi karena keumuman dalil, masuknya barang-barang ini secara sengaja ya, masuknya barang-barang ini secara sengaja, maka membatalkan puasa. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Adapun masuknya barang-barang selain makan dan minuman tanpa sengaja, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, berarti misalkan apa? Pas dia menguap, lupa gak menutup mulut, masuklah lalat, ya, atau nyamuk, atau yang semisalnya, ya, maka hal ini tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian pula apa? Debu-debu yang ada di jalan, ya, atau asap kendaraan ketika dia berjalan di jalan yang dia hirup, ya, itu tidak membatalkan puasa karena itu bukan hal yang sengaja, ya. Gak ada orang sengaja, ya, berdiri di belakang mobil, ya, sengaja menghirup asap, ya, dari mobil tersebut, ya, gak ada. Atau seorang pembuat kue, buat kue otomatis dia mengaduk-aduk tepung, yang tepungnya tadi sebagian terbang, ya, kemudian terhirup olehnya. Yang seperti ini tidak membatalkan puasa karena bukan unsur kesengajaan. Bukan unsur kesengajaan. Adapun kalau unsurnya kesengajaan, ya, maka itu membatalkan puasa. Nah, sengaja dia, ya, menghirup yang seperti tadi, ya, atau dia menghirup rokok, ya, sengaja. Nah, menghirup asap, ya, maka ini membatalkan puasa karena keumuman dalil. Kemudian juga disebutkan tadi perkara-perkara yang membatalkan puasa, diantaranya adalah benda yang masuk ke tubuh, ya, atau masuk ke lambung, ya, walaupun dari selain jalan mulut, ya, yang hukumnya sama dengan hukum makan atau minum, ya, maka ini juga termasuk pembatal puasa seperti suntikan yang mengandung makanan. Adapun suntikan yang tidak mengandung makanan, energi atau vitamin dan semisalnya, ya, murni suntikan yang isinya obat, ya, obat penyakit, maka itu tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak disebut makan atau minum, ya, dan yang semisalnya, dan fungsinya tidak sama dengan fungsi makan dan minum. Beda dengan tadi, ya, suntikan yang berisi energi atau naam berisi makanan atau yang semisalnya, ya, hukumnya sama dengan hukum makan dan minum karena fungsinya sama untuk naam menghasilkan energi atau tenaga, ya, atau vitamin dan yang semisalnya. Nah, adapun kalau dia murni obat maka tidak membatalkan puasa. Nah, kecuali kalau cairan tersebut, obat tersebut dimasukkan lewat mulut, ya, barulah dia membatalkan puasa. Kalau lewat suntikan maka tidak membatalkan puasa jika isi suntikannya adalah murni obat. Dan yang semisal dengan ini adalah apa? Impusan, ya. Nah, impusan juga demikian, yang berisi makanan, minuman atau vitamin, tenaga dan semisalnya, maka membatalkan puasa. Nah. Kemudian yang terkait dengan hal ini juga, masalah makan dan minum, apakah menelan ludah itu membatalkan puasa? Para ulama berselisih. Namun yang sahih dalam masalah ini, menelan ludah itu tidak membatalkan puasa jika ludahnya masih di mulutnya. Tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun jika ludahnya sudah di luar mulutnya, kemudian ditelan lagi, maka ini membatalkan puasa. Atau dia menelan ludah orang lain, ya, ini juga membatalkan puasa. Demikian pula menelan apa? Menelan dahak, ya. Juga semisal dengan menelan ludah, tidak membatalkan puasa. Nah, selama dahaknya masih berada di mulut. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Al-Utsaimin, juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau dahaknya sudah di luar, ya, mulut, ya, kemudian dimasukkan lagi ke mulut, maka ini membatalkan puasa. Kemudian menelan sisa-sisa makanan yang ada di gigi, apakah membatalkan puasa? Naam, membatalkan puasa, ya. Menelan sisa makanan, naam, yang ada di gigi, ya, atau yang menempel di gigi, kemudian sengaja dia menelannya, maka ini membatalkan puasa. Maka yang wajib bagi seorang hamba, jika dia mendapati sisa-sisa makanan di giginya, dia keluarkan, bukan ditelan. Yang berkaitan dengan masalah ini juga adalah tentang masalah meletakkan makanan di mulut tanpa ditelan, apakah membatalkan puasa? Nah, seperti contohnya orang yang mencicipi makanan. Nah, apa hukum mencicipi makanan? Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Mencicipi makanan jika hanya diletakkan di lidah atau di mulut dan tidak menelannya, maka tidak membatalkan puasa. Nah, sehingga boleh seseorang yang masak dia mencicipi makanan. Khawatir keasinan, kemanisan, keaseman, ya, dan yang semisalnya. Nah, maka boleh bagi orang yang masak dia mencicipi makanan, kemudian setelah itu dia membuangnya, tidak menelannya. Dan ini tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau dia menelannya, maka membatalkan puasa. Maka boleh mencicipi makanan ketika ada keperluan, seperti tukang masak tadi. Kalau gak ada keperluan, gak usah, ya, bahkan makruh. Dia bukan yang masak, ya. Nah, datang-datang ke dapur cicip, nah, gak boleh, ya, karena dia bukan orang yang punya kepentingan untuk mencicip makanan. Bahkan disebutkan oleh para ulama makruh orang yang tidak ada hajat, tidak ada keperluan mencicip makanan. Walaupun puasanya enggak batal, tapi makruh bagi dia, dibenci bagi dia. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Maka boleh mencicipi makanan bagi yang berkepentingan. Yang enggak berkepentingan makruh. Juga yang berkaitan dengan masalah ini adalah orang yang makan dan minum karena lupa. Kemudian setelah dia ingat, ya, dia melanjutkan makannya dan minumnya. Karena dia menyangka bahwasannya telah batal puasanya. Karena belum sampai ilmu kepadanya. Dia makan, di tengah makan dia ingat, oh saya sedang puasa. Ya puasa saya batal misalkan. Dia menyangka puasanya itu batal. Sehingga dia lanjut makannya. Taib. Apakah batal puasanya atau tidak? Naam, batal. Karena sengaja. Nah, karena dia sengaja, maka batal puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha puasa yang batal tersebut. Wajib diqadha. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi sama saja meneruskan makanannya karena sengaja atau karena menyangka bahwasannya dia sudah batal. Karena belum sampai ilmu kepadanya. Ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah ini adalah seorang yang bermadmadah dan istinsyak. Ya. Tanpa sengaja ternyata airnya masuk ke tenggorokan. Dia berwudu, bermadmadah, berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke hidung, ya. Enggak sengaja masuk air ke tenggorokan. Maka apa? Yang seperti ini karena tidak ada unsur kesengajaan, ya, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah kecuali kalau dia sengaja. Allah berfirman, "Walaisa 'alaikum junah fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa atas kalian dalam perkara yang kalian tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi yang dosa adalah yang sengaja, yang disengaja oleh hati-hati kalian. Juga yang berkaitan dengan masalah ini adalah hukum menggunakan odol ketika sikat gigi, ketika berpuasa, apakah boleh atau tidak? Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala membolehkan. Juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala juga membolehkan. Dengan syarat apa? Nah, tidak ditelan. Nah, sekedar untuk menggosok gigi, ya, kemudian dikeluarkan. Nah. Namun sebagian para ulama menasehatkan untuk tidak menggunakannya ketika berpuasa. Itu menggunakan tadi pasta gigi atau odol, ya. Karena apa? Karena kuatnya rasa, ya. Nah, karena kuatnya rasa khawatir, ya, akan masuk ke tenggorokannya atau ke mulutnya. Nah, dalam keadaan dia tidak merasa. Nah, jadi sebagian tidak menganjurkan. Sebagian menganjurkannya gosok giginya dengan siwak, ya, ketika puasa. Namun yang jelas boleh saja, akan tetapi dengan syarat dia harus menjaga, ya, menjaga untuk tidak masuk, ya, benda tersebut atau odol tersebut ke tenggorokannya. Kalau dia nggak bisa, ya, maka nggak bisa menjaga, maka hendaklah menghindarinya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang berkaitan dengan masalah pembatal yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Nah, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.